الحمد لله كبير المنان اشهد ان لا اله الا الله الملك الديان اشهد ان محمدا عبده ورسوله الى الانس والجن وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته halaman 20 masih penjelasan tentang kaidah pertama. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah telah menjelaskan tentang keyakinan kaum musyrikin bahwasanya mereka meyakini tentang tauhid rububiyah dan itu tidak cukup. Wa tauhidur rububiyah huwa, apa itu tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah adalah al-iqraru bi anna Allah huwal khaliq ar-raziqul muhyi wal mumit wal mudabbir. Mengikrarkan, meyakini dalam hati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta satu-satunya, pemberi rezeki satu-satunya, yang menghidupkan satu-satunya dan yang mewafatkan satu-satunya, al-mudabbir, yang mengatur urusan seluruh alam. Au bi ibaratin akhsar, atau bisa jadi kita ungkapkan arti dari tauhid rububiyah dengan artian tauhid rububiyah huwa ifradullah taala bi af'alihi subhanahu wa taala. Tauhid rububiyah punya arti lain, yaitu mengesakan Allah dalam segala perbuatannya yang mulia, subhanahu wa ta'ala. Karena itu kalau kita perhatikan tauhid rububiyah, isinya semuanya tentang perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mencipta, memberi rizki, menghidupkan, mewafatkan, dan mengatur seluruh urusan alam ini. Fala ahada minal khalqi idda'a anna hunaka ahadan yakhluq ma'allah ta'ala. Tidak ada satupun dari makhluk yang mengakui bahwasanya di sana ada pencipta lain selain Allah atau bersama Allah Subhanahu wa taala. Au yarzuq ma Allah au yuhyi wa yumit. Bal musyrikun muqirruna bi anna Allah wal khaliqur raziqul muhyi wal mumit al mudabbir. Tidak ada satupun yang meyakini bahwasanya di sana ada pencipta lain, pencipta kedua selain Allah, pemberi rizki selain Allah, yang menghidupkan, yang mewafatkan selain Allah jalla jalalu. Bal al-musyrikun, bahkan kaum musyrikin, kaum penyembah berhala, mereka semua meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang maha pencipta, yang maha pemberi rizki, yang maha mengatur urusan seluruh dunia. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Ini dalil yang Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab bawakan. Nah, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Dan apabila engkau bertanya kepada mereka, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang mencipta langit-langit dan bumi, la yaqulunna Allah, maka mereka pasti akan menjawab Allah. Di sini ada nun taukid, ada nun yang menjelaskan dan menegaskan bahwasanya mereka pasti akan mengatakan bahwasanya pencipta satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menfirmankan, Qul man rabbus samawati samawati sab'i wa rabbul 'arsyil 'adzim sayaquluna lillah. Nah, katakanlah wahai Muhammad, man rabbus samawati sab'i wa rabbul 'arsyil 'adzim, siapalah atau siapa Tuhan tujuh langit dan Tuhan 'arsy yang mulia. Mereka akan berkata semua itu milik Allah. Iqra'ul ayati min akhir suratil mu'minin tajiduna annal musyrikin kanu muqirrina bitauhidir rububiyah. Silakan dibaca ayat-ayat terakhir dari surat Mukminin. Tajiduna annal musyrikin kanu muqirrina bitauhidir rububiyah. Kalau kita baca ayat-ayat tersebut, maka kita akan perhatikan dalam ayat tersebut bahwasanya musyrikin mereka semua dulu percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta satu-satunya. Wa kadzalika fi surati Yunus, begitu pula dalam surat Yunus. Qul may yarzuqukum minas samaa wal ard amman yamliku as-sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amra fa sayaquluna Allah fa hum muqirruna bihadza. Mereka semua meyakini hal tersebut. Mereka meyakini Allah satu-satunya pemberi rizki, mereka pun meyakini bahwasanya Allah satu-satunya pencipta, Allah lah yang memiliki pendengaran dan penglihatan, Allah lah yang menghidupkan, Allah lah yang mematikan. Tidak ada Tuhan selain Allah dan mereka meyakini hal tersebut. Falaysa at-tauhidu huwa al-iqraru bitauhid ar-rububiyyah kama yaqulu dhalika ulama'ul kalam wan-nuzar fi aqaidihim. Oleh karena itu, Syekh Shalih Fauzan dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini menjelaskan bahwasanya tauhid rububiyah atau tauhid tidak hanya terbatas dalam tauhid rububiyah sebagaimana yang diterjemahkan oleh ulama kalam atau ahli filsafat atau ahli mantik dalam penerjemahan mereka akidah. Fa innahum yuqirruna bi anna at-tauhid huwa al-iqrar bi anna Allah huwa al-khaliqur raziqul muhyi wal mumit. Karena mereka menerjemahkan la ilaha illallah, menerjemahkan tauhid, terjemahannya apa? Terjemahannya adalah tidak ada pencipta lain, tidak ada pemberi rezeki lain, tidak ada yang menghidupkan dan mengatur alam ini dan mematikan kecuali hanya Allah. Kemudian mereka berkata, fayaqulun wahidun fi dzatihi la qasimalah. Dan ini adalah ta'rif atau artian yang mereka artikan sendiri, enggak ada asal usulnya dari kitab maupun as-sunnah. Dan ini kebiasaan ahlul mubtadi, ahlul bid'ah. Mereka semua menafsirkan atau mengartikan sesuatu sesuai hawa nafsunya. Karena itu kalau kita perhatikan dalam kitab-kitab mantik, kitab-kitab filsafat, maka sangat jarang ditemukan di sana ada dalil Al-Qur'an maupun sunnah. Di sana ada istilah-istilah seperti qadim, seperti hadis, seperti alam. Istilah-istilah baru yang belum pernah kita temukan dalam ungkapan salafus salih. Oleh karena itu di sini mereka menerjemahkan dengan apa itu tauhid rububiyah? Wahid fi dzatihi la qasimalah. Adalah mengesakan Allah satu-satunya fi dzatihi, dalam zatnya. La qasimalah, tidak terbagi atau tidak ada bagiannya. Wahidun fi sifatihi la syabihalah. Satu esa dalam sifatnya, tidak ada yang serupa dalam sifatnya. Wahidun fi af'alihi, esa dalam perbuatannya dan tidak ada yang berbuat sepertinya. Ini ta'rif atau penjelasan mereka tentang artian tauhid atau tentang artian tauhid. Artian apa itulah ilaha illallah. Mereka mengartikan dengan artian seperti ini. Dan ini artian yang kurang tepat atau salah. Wa hadza huwa tauhid rububiyah. Memang benar ini artian tentang tauhid, tapi ini hanya mencakup tentang tauhid rububiyah. Kemana tauhid ilahiyah atau tauhid uluhiyah atau tauhidul ibadah? Kemana tauhid asma wa sifat? Tidak ada disebutkan dalam artian ini. Wa hadza laysa huwa tauhid alladzi ba'atsallahu bihir rusul. Dan ini bukanlah artian yang dimaksudkan dalam pengutusan Allah Subhanahu wa taala para rasulnya ke dalam muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus para rasulnya, tidak mengutus para nabinya kepada umat-umat untuk tujuan tauhid rububiyah saja, tidak. Wal iqraru bihadza wahdahu la yanfa' sahibuhu. Meyakini tauhid rububiyah saja tidak akan memberikan manfaat bagi para orang yang meyakini hal tersebut. Lianna hadza aqarra bihi al musyrikun wa sanadidul kafara. Karena tauhid ini, tauhid seperti ini sudah dahulu pernah diikrarkan, pernah diyakini oleh kaum musyrikin dan sanadidul kafarah dan ketua-ketua kafir pada zaman itu. Walam yukhrijuhu minal kufur. Dan keyakinan mereka tersebut tidak mengeluarkannya dari sifat kekafiran dan tidak mengeluarkannya dari sifat kemusyrikan. Walam yudkhilhum fil Islam. Dan keyakinan seperti itu, meyakini tauhid rububiyah saja tidak bisa memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Fahadha ghalatun azim. Dan ini adalah kesalahan yang nyata, kesalahan yang sangat besar. Faman i'taqada hadzal i'tiqad ma zada ala i'tiqadi Abi Jahlin wa Abi Lahab. Siapa yang meyakini i'tiqad seperti ini, keyakinan seperti ini, tauhid seperti ini, maka tidak beda tauhidnya dengan tauhid Abu Lahab dan tauhid Abu Jahl. Falladhi 'alaihi al'an ba'dul musaqqifin huwa taqriru tauhid ar-rububiyyah faqat. Dan yang sekarang pun yang dipercaya oleh orang-orang cendekiawan muslim adalah tauhid atau meyakini tauhid rububiyah saja. Dan tauhid rububiyah ini banyak masuk di sekolah-sekolah anak kita. Adalah meyakini bahwasanya arti la ilaha illallah artinya adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Sedangkan Tuhan dalam bahasa Arab artinya adalah Rabbun. Artinya tauhid la ilaha illallah dan la robba illallah. Dan ini adalah artian yang salah karena hanya mencakup tauhid rububiyah. Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus para nabi dan para rasul untuk tujuan ini, tapi Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul liya'buduni aw liwahidun, agar mereka semua, agar umatnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah atau tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah memiliki nama lain yaitu tauhid ubudiyah, dalam adalah tauhid dalam menyembah. Tauhid rububiyah, tauhid dalam af'alullah, atau perbuatan dan pekerjaan Allah Subhanahu wa taala, mencipta, memberi rezeki dan lainnya. Tauhid uluhiyah punya nama lain, yaitu tauhid ubudiyah atau dalam menghamba, mengesakan Allah satu-satunya yang pantas kita sembah. Falladhi 'alaihi al'an, nah hadza tarjamah. Wala yatatarraquna ila tauhidil uluhiyah, dan mereka dalam mengartikan tauhid sama sekali tidak masuk kerana tauhid uluhiyah. Wa hadza ghalatun 'azimun fi musamma tauhid, dan ini kesalahan yang nyata dan sangat besar dalam pengertian arti tauhid. Wa amma syirku fayaqulun, begitu pula syirik, kesyirikan, mereka menterjemahkan kesyirikan dengan artian huwa ayya an ta'taqid anna ahadan yakhluqu ma'allah aw yarzuqu ma'allah, bahwasanya kesyirikan itu adalah kalau kita meyakini bahwasanya di sana ada pencipta lain, pemberi rizki lain selain Allah. Dan ini pun artian yang juga salah karena hanya mencakup tauhid rububiyah saja. Wa naqul hadza ma qalahu Abu Jahl wa Abu Lahab, dan inilah perkataan Abu Jahal dan Abu Lahab. Ma qalu inna ahadan yakhluqu ma Allah, mereka semua atau Abu Jahal, Abu Lahab dan para ketua kaum musyrikin, mereka semua tidak pernah mengatakan ada pencipta lain selain Allah, ada pemberi rezeki lain selain Allah. Bal muqirruna bi anna Allah wal khaliqur razik, bahkan mereka semua menyatakan bahwasanya Allah lah satu-satunya pencipta, pemberi rezeki yang menghidupkan maupun yang mematikan. Al-qaidah tsaniyah, kaidah yang kedua. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, menyebutkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kaidah yang kedua adalah annahum yaqulun, annahum, mereka semua berkata, mereka adalah kaum musyrikin, ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafa'ah, kita tidak berdoa kepada mereka, kepada berhala, kepada orang-orang yang mereka anggap orang saleh, kecuali li talabil qurbati wasyafa'ah, dengan tujuan minta kedekatan kepada Allah, minta pertolongan agar doa kita disampaikan kepada Allah, agar mereka sebagai perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Fadalilul qurba qauluhu taala, dalil kedekatan atau dalil bahwasanya mereka menyatakan ibadah mereka untuk berhala mereka hanyalah dengan alasan agar mendekatkan diri kepada Allah adalah firman Allah taala, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum, orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai pimpinan atau sebagai sesembahan, ma na'buduhum, mereka akan berkata sebagai alasan, ma na'buduhum, kita tidak menyembah mereka, illa liyuqarribuna, kecuali agar mereka atau berhala-berhala tersebut atau sesembahan yang kita sembah selain Allah, mereka semua mendekatkan kita kepada Allah. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun, sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menghukumi antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar, sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi hidayah bagi mereka yang berdusta dan mereka yang kafir. Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan dalam penjelasannya di sini, al-qaidatus tsaniyah, kaidah yang kedua, annal musyrikin alladzina sammahumullahul musyrikin. Nah, musyrikin, kaum musyrik yang Allah Subhanahu wa taala beri nama mereka begitu, beri nama mereka demikian, musyrikin, dalam firman-Nya Allah jelaskan mereka adalah musyrik. Dalam firman-Nya Allah jelaskan bahwasanya mereka kafir. Tapi kemudian orang-orang belakangan merubah kata-kata kafir, dirubah menjadi non-muslim. Kata-kata musyrik mungkin dirubah jadi non-muwahhid. Wa hakama 'alaihim bil khulud bin nar fi an-nar, dan Allah sudah menghukumi mereka dengan kekal dalam neraka. Lam yusyriku fir rububiyah, mereka pada hakikatnya mereka tidak melakukan kesyirikan dalam rububiyah. Wa inna ma asyraku fil uluhiyah, tapi mereka jatuh dalam kesyirikan dalam tauhid uluhiyah. Fahum la yaqulun, mereka semua tidak berkata inna alihatahum takhluqu wa tarzuqu ma Allah, sungguh sembahan mereka mencipta atau memberi rizki selain Allah, mereka tidak mengatakan hal demikian. Wa annahum yanfa'una wa aw yadurrun aw yudabbiruna ma Allah, mereka tidak mengatakan berhala kami, sembahan kami memberi kita manfaat, memberi kita mudarat dan mengatur seluruh alam selain Allah. Mereka tidak mengatakan demikian. Wa innamattakhadhuhum syufa'a. Kemudian kenapa mereka menyembah berhala-berhala? Kenapa mereka menyembah orang-orang soleh di antara mereka? Mereka namakan berhala mereka dengan Lata, Uzza, yang mana itu semua adalah nama orang-orang soleh terdahulu. Innamattakhadhuhum syufa'a. Mereka alasannya kenapa mereka jadikan berhala tersebut sebagai sembahan selain Allah dengan alasan syufa'a, sebagai penolong, sebagai pembantu mereka untuk menyampaikan doa mereka kepada Allah, untuk mendekatkan diri mereka lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah taala anhum, Allah sudah menjelaskan hal ini dalam firman-Nya, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka semua menyembah selain Allah, yang mana sembahan mereka tersebut tidak akan memberi mereka mudarat dan tidak akan memberi mereka manfaat. Mereka semua berkata, haulai syufa'auna indallah. Mereka, sembahan kami adalah penolong kita, wasilah kita, wasilah kita kepada Allah atau di sisi Allah jalla jalaluhu. Dan yang seperti ini waqi' haqiqatan wa fi'lan. Dan yang seperti ini atau kejadian dan keyakinan seperti ini terjadi di zaman sekarang. Orang-orang pergi ke kuburan, orang-orang pergi menemui orang-orang saleh yang mereka anggap sebagai wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka berdoa di sana, mereka membaca Al-Qur'an di sana, bahkan mereka rela menghabiskan malamnya di sana. Tujuannya apa? Mereka akan bilang, ini hanya penolong kita, ini hanya wasilah kita. Nanti orang-orang saleh ini, nanti wali-wali inilah yang akan mengantarkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa kita di sini, nanti doa kita akan lebih diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terjadi zaman sekarang. Yang mana ini jatuh dalam tauhid atau kesyirikan dalam uluhiyah. Ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka semua, berhala dan sembahan mereka tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan madarat. Hum mu'tarifuna bihadza innahum la yanfa'una wa la yadurrun. Mereka semua meyakini hal ini, bahwasanya berhala mereka, sembahan mereka, orang-orang yang mereka anggap saleh tidak akan bisa memberikan manfaat dan madarat. Mereka meyakini hal tersebut. Innamattakhadhuhum syufa'a. Mereka, alasan mereka hanya agar orang-orang tersebut, berhala-berhala dan sembahan tersebut sebagai syufa'a atau pengantar doa mereka, pendekat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya'ni wasata'a indallah fi qada'i hawaijihim. Ya'ni maksudnya, maksud perkataan mereka adalah berhala tersebut adalah wasilah, perantara di sisi Allah, fi qada'i hawaijihim, dalam memberikan, memenuhi hajat-hajat yang mereka inginkan. Mereka anggap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sama dengan raja-raja dunia ini. Kalau raja atau pemerintah atau pimpinan di dunia ini mungkin seperti ini. Ketika kita ingin menemuinya sangat sulit, bahkan harus beberapa tahapan. Ketika sudah sampai di istana akan kita ketemu yang namanya ajudan. Dari ajudan tersebut kemudian akan menyaring lagi kita pantas tidak untuk bertemu dengan presiden atau pimpinan negara atau raja-raja. Mereka menyamakan Allah Subhanahu wa taala, doa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permintaan mereka kepada raja-raja dunia. Dan ini adalah satu kesalahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala ud'uuni astajib lakum." Katakanlah, "Ud'uuni, berdoalah kepadaku, maka astajib lakum. Aku akan mengijabah doa kalian." Berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa perlu perantara. Wa anta lamma tunaqish al-ana quburiyan min al-quburiyyin yaqulu hadhihi al-maqalata sawa'an bi sawa'in. Dan kita, kalau seandainya kita berbicara, berdebat dengan ahli kubur. Ahli kubur adalah nama yang disematkan kepada mereka yang selalu meminta ke kuburan, selalu berdoa ke kuburan. Min al-quburiyyin yaqul hadhihi al-maqalata sawa'an bi sawa'in. Dalih mereka, alasan mereka ya ini, enggak ada alasan lain. Yaqulu ana adri anna hadzal wali aw hadzal rajul asali la yadur wa la yanfa. Mereka akan berkata, aku tahu, aku faham bahwasanya wali ini, kuburan ini, orang saleh ini tidak bisa memberikan madarat dan tidak bisa memberikan manfaat. Walakin huwa rajulun salih, uridu minhum syafa'a li indallah. Tapi yang aku doakan di sini, orang-orang saleh ini, wali-wali di sini adalah rajul salih, adalah orang yang saleh, orang yang amal ibadahnya diterima Allah, orang yang dekat dengan Allah. wa uridu minhu syafa'ata li indallah, dan aku hanya menginginkan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah dijelaskan oleh Ustaz Ali barusan dengan membawakan dalil intad'uhum la yasma'u du'aakum. Naam, walau sami'u mastajabu lakum. Kalau seandainya kita berdoa kepada mereka, la yasma'u du'aakum, mereka sama sekali tidak akan mendengar doa yang kita munajatkan kepada mereka. Lau sami'u, katakanlah mereka bisa mendengar doa kita, mastajabu du'aakum, mereka tidak mungkin bisa mengijabah doa kita. Karena pengijabahan doa hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan di hari kiamat mereka semua akan kufur, mereka semua akan mengingkari kesyirikan yang kita perbuat di kuburan mereka. Di antara kita ada orang jahil yang minta kuburan al-Imam Syafi'i. Di antara kita ada orang jahil yang minta kuburan al-Imam Lais. Di antara kita bahkan ada yang jahil meminta kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika di hari kiamat, apakah mereka orang-orang yang benar dekat kepada Tuhannya tidak akan mengingkari perbuatan mereka? Pasti mereka akan mengingkari perbuatan mereka. Dan ini sudah Allah jelaskan dalam firman-Nya yang sudah kita sebutkan barusan. Nah, mayit, para ahli kubur atau orang mati, pada asalnya mereka tidak akan mampu mendengar apapun dari orang yang sudah hidup, kecuali dalam beberapa kondisi. Pertama, ketika mereka baru saja dikuburkan, mereka bisa mendengar qur'ani alihim, langkah-langkah sendal para penziarah kubur. Ketika mereka berbalik pulang ke rumahnya, mayit akan mendengar langkah tersebut. Kondisi yang lain yaitu ketika perang Badar, Rasulullah SAW mengajak bicara para musyrikin yang mati di medan Badar. Rasulullah mengajak mereka bicara, memanggil mereka dan nama bapak-bapak mereka. Kemudian Rasulullah mengajak mereka bicara. Dan Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, "Ma antum biasma minhum." Kalian tidak lebih mendengar dari apa yang aku katakan daripada mayit-mayit yang aku ajak bicara barusan. Hanya beberapa kondisi. Adapun pada asalnya mayit sama sekali tidak bisa diajak bicara. Ketika kita berdoa, mereka tidak akan bisa mendengar. Ketika kita minta di situ, dia tidak akan bisa mendengar, tidak bisa mengetahui keadaan orang yang masih hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur." Wahai Muhammad, engkau tidak akan mampu memperdengarkan ucapanmu kepada mereka yang di dalam kubur. Dan Allah berfirman dalam ayat yang lain, "Innaka la tusmi'ul mauta." Sungguh engkau wahai Muhammad tidak mungkin akan bisa memperdengarkan mayit. Naam. Para mayit, selain mereka tidak bisa mendengar, mereka pun tidak mengetahui keadaan orang-orang yang masih hidup. Tidak akan bisa mengetahui keadaan kita yang sedang kajian, keadaan mereka, anak cucu mereka yang bermaksiat. Tidak akan bisa mengetahui. Jangankan mayit orang biasa, Nabi Muhammad SAW tidak akan bisa mengetahui keadaan umatnya sekarang. Umatnya sedang apa? Umatnya sedang bermaksiatkah? Sedang berbuat bid'ahkah? Ataupun sedang kajian? Ataupun sedang melakukan ibadah apa? Nabi Muhammad tidak akan bisa mengetahui. Dalilnya apa? Dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan bahwasanya lillahi malaikatun sayyahin. Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat yang berjalan di muka bumi. Yuballighuni ankum salatukum. Malaikat tersebut mengantarkan kepadaku salawat-salawat yang kita salatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad tidak tahu keadaan kita, sampai kemudian ada malaikat yang datang mengabarkan, "Oh, si fulan bersalawat kepada engkau wahai Muhammad. Si fulan bersalawat kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Dalil yang lain adalah di hari kiamat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menunggu umatnya di haud atau di telaga beliau sallallahu alaihi wasallam, yang mana telaga tersebut Rasulullah SAW telah mensifati telaga tersebut putihnya lebih putih daripada susu, manisnya lebih manis daripada madu, dan siapa yang meminumnya dia tidak akan la yadhma ba'dahu abadan, tidak akan haus setelahnya selamanya. Kemudian ada di antara segolongan umat Nabi Muhammad yang diusir dari telaga tersebut. Ketika Nabi Muhammad tahu itu dari umatnya, Rasulullah mengatakan, "Ummati, ummati, dia adalah umatku, dia adalah umatku." Kemudian apa kata malaikat? innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sungguhnya engkau wahai Muhammad tidak tahu apa yang mereka bid'ahkan. Mereka perbuat dari hal yang baru dalam ibadah setelah engkau meninggal. Ketika Nabi Muhammad tidak tahu keadaan kita, ketika Nabi Muhammad tidak bisa mendengar perkataan kita, bagaimana orang-orang saleh setelah Nabi Muhammad? Orang-orang saleh dan wali-wali yang mereka katakan wali di bawah derajat Nabi Muhammad, pastilah mereka lebih tidak bisa mendengar dan lebih tidak bisa mengetahui keadaan kita. Nah, wasyafa'atu fiha haqqun wa fiha batil. Dan syafaat ada dua. Yang pertama hak dan yang kedua batil. Ada syafaat yang diterima, ada syafaat yang batil, tidak mungkin diterima. Wasyafa'ah allati hiya haqqun wa sahihatun hiya ma tawaffara fiha syartan. Syafaat yang hak dan yang sah harus tercipta atau harus terrealisasi dua syarat dalam syafaat tersebut. Dua syarat tersebut adalah antakuna biiznillah, antakuna syafa'atu biiznillah. Syarat yang pertama, syafaat tersebut harus dengan izin Allah. Syarat yang kedua, ayyakunal masyfu'u fihi min ahli tauhid. Orang yang diberikan syafaat kepadanya adalah termasuk dari ahli tauhid. Yang mana artinya adalah min usatil muwahhidin. Yang mana artinya adalah orang-orang yang berbuat kesyirikan selama di dunia kemudian belum bertaubat, apakah dapat syafaat? Tidak akan bisa mendapatkan syafaat. Yang mendapat syafaat hanya ahli tauhid atau orang-orang yang bermaksiat dari ahli tauhid. Fa in ikhtalla syartun min asyartain fasyafa'atu batilah. Apabila hilang satu dari dua syarat tersebut, maka syafaatnya batil. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni." Dan ini adalah dalil syafaat pertama atau dalil dari syarat yang pertama. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tercakup dalam ayat Al-Kursi. Wala yashfa'una illa liman irtada. Dan ini adalah dalil dari syarat yang kedua. Wala yashfa'una illa liman irtada. Dan tidak bisa diberikan syafaat kecuali bagi mereka yang Allah ridhoi. Wahum usawatul muwahidin. Yaitu mereka adalah orang-orang ahli tauhid yang bermaksiat. Baik, dari sini kita paham benar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Selama kita mengucapkan dalam hidup kita, pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, walaupun kita melakukan dosa, baik itu kecil maupun besar, kemudian kita mati, belum pernah melakukan kesyirikan atau pernah melakukan kesyirikan, kemudian kita bertaubat, maka kita akan masuk surga, walaupun sebelumnya dicelup dulu ke dalam neraka jahanam. Dalilnya apa? Hadis Abi Dzar, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar, "Ma min 'abdin qala la ilaha illallah tsumma mata 'ala dzalik dakhala al-jannah." Tidak ada satupun hamba yang berkata dalam hidupnya, tidak ada sembahan. Di sini arti la ilaha illallah adalah tidak ada sembahan yang hak disembah kecuali Allah. Dia mengatakan hal tersebut, kemudian dia wafat 'ala dzalik dalam tauhid, dakhala al-jannah. Pasti dia akan masuk surga. Pasti akhir hidupnya di akhirat adalah syurga. Fa yas'alu Abu Dzar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa in zana wa in sarq ya Rasulullah, apakah dia akan masuk surga walaupun dia telah berzina dan walaupun dia telah melakukan pencurian wahai Rasulullah?" Rasulullah mengatakan, "Wa in zana wa in sarq." Iya. Kemudian Abu Dzar bertanya kedua kalinya, "Wa in zana wa in sarq ya Rasulullah?" Walaupun dia telah melakukan pencurian, walaupun dia telah berzina di dunianya wahai Rasulullah? Iya, kata Rasulullah. Ketiga kalinya Abu Dzar bertanya, "Wa in zana wa in sarq ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Wa in zana wa in sarq wa in syaribal khamr." Iya, walaupun dia telah berzina di dalam kehidupannya, walaupun dia telah mencuri, walaupun dia telah meminum khamr. Ini dalil bahwasanya rahmat Allah yang begitu luas bagi ahli tauhid. Dan dalil ini jangan dipakai untuk bermaksiat. Oh, ini dalil bolehnya bermaksiat asal kita bertauhid. Dan sebagai penguat kita bawakan hadis Anas bin Malik, yang mana dalam hadis ini dijelaskan betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani adam, wahai anak cucu Adam, innaka ma da'utani wa rajautani. Naam, engkau ketika engkau selama engkau masih mengharap kepadaku, berdoa kepadaku, ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali. Aku akan mengampuni dosamu apapun dosa yang engkau perbuat, sebanyak apapun dosa yang engkau perbuat, wa la ubali. Aku tidak akan peduli betapa banyak dosa yang telah engkau perbuat. Wa ya ibnu Adam, wahai ibnu Adam, law balagat dzunubuka anana as-sama' tsumma astaghfartani ghafartu laka wa la ubali. Kalau seandainya dosamu mencapai tingginya langit, saking banyaknya dosa kita, tsumma astaghfartani, kemudian engkau meminta istighfar, meminta ampun kepadaku, ghafartu laka wa la ubali. Aku akan ampuni dosamu wa la ubali. Aku akan tidak peduli dengan banyak betapa tinggi dosa yang kau perbuat. Ya bena Adam, wahai anak cucu Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataaya. Kalau seandainya engkau datang kepadaku dengan sebanyak atau sedalam bumi kesalahan, tsumma laqitani la tusyrik bi syai'a. Tapi engkau datang kepadaku dengan kesalahan tersebut, tapi engkau tidak membawa kesalahan kesyirikan. Tidak pernah melakukan kesyirikan satu pun kepadaku. La ataituka biqurabiha maghfirah. Maka aku akan mendatangimu dengan ampunan sebanyak bumi atau sedalam bumi atau sebanyak dosa yang telah kita perbuat. Dan ini dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun bagi ahli muwahhid, bagi mereka yang tidak pernah melakukan kesyirikan dalam hidupnya. Ammal kuffar wal musyrikun fama tantahum syafa'atu syafi'in. Adapun orang kafir, orang-orang yang melakukan kesyirikan dalam hidupnya dan belum bertaubat, maka hati-hati. Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Tidak akan bisa mendapatkan syafa'atu syafi'in. Tidak akan bisa mendapatkan pertolongan. Wa maliz zalimina min hamimin wala syafi'in yuta'. Tidak ada bagi orang yang zalim penolong yang bisa dipatuhi. Mereka semua tidak akan bisa mendapatkan syafa'at. Fahaulai sama'u au sami'u bisyafa'ati wala 'arafu ma'nahu. Mereka orang-orang ahli kuburi, orang-orang yang senantiasa berdoa di kuburan, mereka semua sering mendengar kata-kata syafaat, sering mengatakan kata-kata syafaat. Oh, ini yang menjadi syafaat kami. Oh, dia yang akan menjadi syafaat kami di sisi Allah. Tapi mereka sendiri tidak paham apa itu arti syafaat pada hakikatnya. Warahu yatlubunaha min haula'i biduni idznillah. Kemudian mereka pergi kuburan, kemudian mereka minta-minta berdoa di situ, mereka meyakini bahwasanya mereka bisa mendapatkan syafaat dari mereka padahal itu tanpa izin Allah jalla jalaluh. Bal talabuha liman huwa musyrikun billah la tanfa'u syafa'atu syafi'in. Bahkan tidak jarang mereka meminta kepada sesama ahli kubur. Nanti ada mereka anggap orang saleh, padahal orang tersebut yang mereka anggap orang saleh, mereka dahulu yang ketika masih hidup, mereka juga penyembah kubur sama seperti mereka. Artinya mereka musyrik. Orang musyrik ketika dikubur, kemudian datang kuburannya orang-orang yang juga menyembah kuburan. Dia kira ini bisa memberikan manfaat, padahal orang yang dikubur tersebut adalah pelaku kesyirikan. Di Mesir sana, di daerah Tanta, ada seorang syekh, kata mereka syekh. Wali, kata mereka wali. Yang namanya Badawi. Badawi, mereka minta apapun ke Badawi. Mereka kadang datang di hari haulnya, peringatan kematiannya, untuk meminta kepada Badawi ini. Mereka kadang bawa kambing, naik kereta bawa kambing nyembeli di kuburannya, meminta hajat-hajat mereka kepada Badawi. Ada anak sakit, mereka minta penyembuhannya di kuburannya Badawi tersebut. Bahkan Syekh Abdul Aziz Rais, Dr. Abdul Aziz Rais menceritakan kepada kita bahwasanya ada seorang yang saking parahnya kesyirikan yang dia perbuat, ketika naik pesawat, umumnya orang ketika ditimpa musibah yang sangat dahsyat, yang mana musibah tersebut menentukan hidupnya atau akhir hidupnya, menentukan dia akan mati ataupun hidup. Ketika di pesawat terjadi goncangan yang sangat kuat, yang mungkin itu adalah akhir hidupnya, orang sekitarnya pada meminta ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat-saat seperti itu, umumnya orang akan minta ikhlas, berdoa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu orang yang mengatakan dan berdoa kepada Badawi. Ya Badawi, madadna ya Badawi. Ya Badawi, sa'idna ya Badawi. Dan ini saking parahnya kesyirikan yang mereka lakukan. Wal'iyadzu billah. Nah, fahaulai yajhaluna ma'na syafa'al haqqa wa syafa'al batila. Mereka ahli kuburi dan mereka semua tidak paham arti syafa'at. Mana syafa'at yang hak, mana syafa'at yang batil. Wa dalil syafa'ah. Dalil syafa'at adalah qauluhu ta'ala. Dalil bahwasanya syafa'at itu adalah hak nyata dan ada adalah وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَدُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ. Mereka menyembah selain Allah apa yang tidak bisa memberikan mereka madarat dan apa yang tidak bisa memberikan mereka manfaat. Kemudian mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah. Kemudian mereka mengatakan ini yang bisa menjadi penolong kami di sisi Allah. Syafa'atu syafa'atan. Syafa'at ada dua macam. Yang pertama syafa'atun manfiyah au batilah. Pertama adalah syafa'ah manfiyah, syafa'at yang batil, tidak teranggap, nilainya nol. Wa syafa'atun musabbatah au syafa'atun musbatah. Syafaat yang dianggap, syafaat yang hak. Yang pertama, syafaat manfiyah. Syafaat manfiyah, syafaat yang tidak dianggap adalah ma kana tutlab min ghairillah fi ma la yaqdiru alaihi illallah. Apa yang diminta kepada selain Allah, fi ma la yaqdiru alaihi illallah. Dengan permintaan yang tidak mungkin dipenuhi kecuali Allah. Misalkan, ada seseorang, syafaat artinya adalah pertolongan. Ada seseorang minta syafaat, minta pertolongan kepada saudaranya. Akhi, Sa'id nih, bantu aku ngangkat mimbar ini. Mungkin mau dipindahkan mimbarnya. Apakah ini termasuk syafaat manfiyah? Tidak, tidak termasuk. Syafaat seperti ini boleh dilakukan. Akhi, ana enggak ada fulus. Boleh enggak ana minjam fulus antum? Mampu enggak Bani Adam melakukannya? Mampu. Syafaat seperti ini boleh dilakukan. Adapun ketika itu berhubungan tentang penyembuhan, berhubungan tentang sesuatu yang tidak bisa dilakukan kecuali Allah menyembuhkan, misalnya datang kepada Syekh Fulan, misalkan Syekh ini anak saya sakit demam, tolong sembuhkan. Kemudian disembuhkan, diikatkan kalung atau sesuatu yang sudah ditulis di situ ayat-ayat Al-Quran atau semacamnya, kemudian dia minta kesembuhan dari Syekh tersebut. Apakah ini termasuk syafaat yang hak atau yang batil? Jawabannya adalah syafaat yang batil dan tidak teranggap, nilainya nol. Dan syafaat juga ada yang namanya syafaat uzma, pertolongan yang besar, sangat besar. Syafaat uzma tidak ada di dunia. Syafaat uzma hanya terjadi di akhirat kelak, ketika semua orang membutuhkan pertolongan di hari yang mana tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan syafaat uzma hanya milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa taala. Naam. Syafa'ah manfiyah sudah kita jelaskan artinya tadi. Dalilnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullah wa la syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Wahai orang yang beriman, anfiqu, infaqlah, berinfaqlah, sumbangkanlah harta kalian di jalan Allah, mimma razaqnakum, dari apa yang kami rizkikan kepada kalian, min qabli an ya'tiya, sebelum datang hari la bay'un fihi wa la khullah, tidak ada jual beli di situ dan tidak ada khullatun wala syafa'ah, pertolongan maupun bantuan. Wal kafiruna humuz zalimun, dan orang-orang kafir mereka semua adalah orang-orang yang zalim. Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan tentang perkataan Syekh Al-Mujaddid, asy-syafa'atu laha syurutun wa laha quyud, laisa mutlaqah. Syafa'at tidak begitu saja syafa'at diberikan. Syafa'at ada syaratnya dan ada ikatannya. Apa syaratnya? Syafa'atan. Syafa'at ada dua. Yang pertama, syafa'at yang tidak teranggap. Syafa'atun nafaha Allahu Jalla wa'ala. Syafa'at yang dinafikan, yang ditiadakan oleh Allah Jalla wa'ala. Wahiyya syafa'atu bi ghairi idni. Syafa'at yang tanpa izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yashfa' ahadun inda Allah illa bi idni. Fala yashfa'u ahadun inda Allah illa bi idni. Tidak mungkin seorang memberikan syafa'at kecuali dengan izin Allah. Wa afdalul khalqi wa khatamun nabiyyin Muhammadun sallallahu alaihi wasallam idza arada yashfa'a li ahli al-mawqif yawmal qiyamah yakhirru sajidan baina yaday rabbih wa yad'uhu wa yahmaduhu wa yusni alaihi. Afdalul khalqi, sebaik-baik makhluk. Wa khatamun nabiyyin, nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi Muhammad menginginkan syafaat, apabila Nabi Muhammad memberi syafaat kepada ahli al-mawqif, kepada orang-orang pada saat hari kiamat, semua orang berdiri pada saat hari kiamat di persidangan yang sangat berat, Nabi Muhammad ingin memberikan syafaat, yakhirru sajidan, Nabi Muhammad haruslah bersujud, tunduk dan tersungkur bersujud, baina yaday rabbih, di hadapan Rabb-nya, wa yad'uhu wa yahmaduhu wa yusni alaihi. Nabi Muhammad berdoa meminta syafaat. Nabi Muhammad bertahmid, memuji Allah. Nabi Muhammad memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala saat itu. Wala yazalu sajidan hatta yuqalu lahu. Terus begitu Nabi Muhammad dalam kondisi sujud sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan berfirman kepada nabinya yang mulia, "Irfa' ra'sak." Angkat kepalamu. Wa qul tusma. Katakanlah, berdoalah, engkau akan didengar. Wasfa' tusyaffa', dan mintalah syafaat, engkau akan diberikan syafaat. Fala yashfa' illa ba'dal idzn. Dari sini dalil bahwasanya tidak ada syafaat kecuali setelah adanya izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ada penguat dari hadis lain bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Likulli nabiyyin da'watun mustajabah yad'u biha wa uridu an aqtabi'a da'wati syafa'atan li ummati fil akhirah." Setiap nabi punya satu doa mustajab. Ketika dia berdoa pasti akan dikabulkan. Yad'u biha, yang mana nabi-nabi tersebut berdoa dengan doa tersebut. Wa uridu, dan aku ingin, kata Rasulullah SAW, an akhtabi, menyembunyikan doaku, satu doa, syafa'atan li ummati fil akhirah, sebagai syafaat, sebagai penolong bagi umatku nanti di akhirat kelak. Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Taib, wa syafa'atu musbata. Yang kedua adalah syafa'at yang ditetapkan Allah, syafa'at yang hak. Hiya allati tutlab min Allah, itulah syafaat yang diminta langsung kepada Allah. Anak kita sakit, kita langsung minta kepada Allah Jalla Jalalu. Kita minta kebutuhan hidup kita, kita langsung minta kepada Rabb kita Jalla Jalalu. Wasyafi' mukramun bisyafa'ah. Adapun ketika Allah mengizinkan penolong lain, maka Allah akan memberikan izin tersebut, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam syafaatnya, syafaat uzma di hari kiamat nanti. Wal masyfu' lahu huwa man radiyallahu qawlahu wa 'amalahu ba'dal idzn. Adapun objek ataupun orang yang akan diberikan syafaat, mereka harus memenuhi syarat, yaitu mereka yang mendapatkan ridha Allah dalam perkataannya, dalam perbuatannya, dan sudah mendapatkan izin dari Allah Jalla Jalalu. Kama qala ta'ala, man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idni. Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali mereka yang Allah izinkan untuk memberikan syafaat dan untuk diberikan syafaat. Wa syafa'atul musbatah hiya allati takunu li ahli tauhid. Syafa'ah musbatah. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan hal ini. Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan, syafa'ah musbatah, syafa'ah yang hak, adalah syafaat yang diberikan kepada ahli tauhid. Syarat syafaat tadi ada dua. Yang pertama adalah yang memberikan syafaat harus mendapat izin langsung dari Allah Jalla Jalalu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syarat yang kedua, yang diberikan syafaat harus mereka ahli tauhid. Musyrik tidak akan dapat syafaat. Fal musyrik la tanfa'u syafa'ah, tidak mungkin akan bisa mendapatkan syafa'ah. Walladhi yuqaddimul qarrabina lil qubur wan nuzur lil qubur, mereka yang mendatangi kuburan, mereka yang mencari kedekatan kepada Allah kepada kuburan dan bernazar kepada ahli kubur, hadza musyrik la tanfa'u syafa'atuh. Ini adalah termasuk golongan orang yang musyrik, berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan termasuk kesyirikan besar yang mana mengeluarkan pelakunya dari agama Allah Subhanahu wa taala. La tanfa'uhu syafa'atu. Nah, tidak mungkin diberikan syafaat. Wa khulasatul qaul, secara ringkas, anna syafa'atal manfiyah hiya allati tutlab bighairi idznillah. Bahwasanya syafaat yang nilainya nol, nilainya batil, hiya allati tutlab bighairi idznillah, yang diminta kepada selain Allah atau tanpa izin Allah, au tutlab li musyrik, atau yang diminta diberikan kepada ahli musyrikin. Wasyafa'atul musbatah hiya allati takunu ba'da idznillah wa li ahli tauhid. Dan secara ringkas Syekh Shalih Fauzan menjelaskan, syafaat yang ditetapkan Allah yang hak adalah syafaat yang diberikan atas izin Allah wa li ahli tauhid. Dan orang yang diberikan syafaat adalah mereka yang termasuk dari golongan ahlut tauhid. Nah, mungkin kita cukupkan sampai kaidah kedua. Insyaallah nanti dilanjutkan kaidah ketiga oleh Syekhna wa Ustazana, Ustaz kita Ustaz Adi, insyaallah besok kaidah sahadisa. Mungkin ini saja yang bisa kita bahas, kurang dan lebihnya maka saya pribadi haturkan mohon maaf ketika ada kesalahan dari pribadi saya, maka itu berasal dari syaitan. Yang terakhir, semoga apa yang kita kaji malam ini bisa menjadi bekal kita di dunia maupun di akhirat, bisa menjadikan kita dari termasuk ahli muwahhidin, dari orang-orang tauhid yang insyaallah akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad kelak. Dan di akhir ada sedikit yang akan kita peringatkan, yaitu dari fitnah akhir zaman. Rasulullah SAW bersabda, yushiku ayyakuna khayru mali muslimin ghanam, akan hampir tiba masanya sebaik-baik harta yang dimiliki seorang muslim adalah kambing peliharaannya, itu saja hartanya. Yatba'u biha sya'aqal jabal wa ma waqi'al qatar, dia bawa kambing tersebut ke atas puncak gunung, dia bawa kambing tersebut ke tempat-tempat di mana air berada. Yafirru bidinihi minal fitan, dia lari dari fitnah-fitnah dunia demi melindungi agamanya. Oleh karena itu kita wasiatkan kepada diri kita pribadi dan jemaah sekalian agar mementingkan satu hal, apa itu? Yaitu agama. Agama, agama dan agama. Tidak penting harta, tidak penting jabatan, yang penting hanya satu, yaitu agama. Bahkan kita bisa jadi pergi, harus pergi ke batas gunung sana, harus pergi mencari lembah-lembah yang ada air di sana, pergi dari kerumunan manusia, pergi dari kerjaan kita, tujuannya untuk apa? Hanya demi melindungi agama kita. Dan sekarang kita berada di akhir zaman yang mana banyak banyak sekali fitnah, banyak sekali syubhat, dan di antara syubhat tersebut adalah syubhat tauhid. Semoga kita dijauhkan dari syubhat tersebut. Amin. Wa nakhtatim darsana hadza bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiikum, zadakumullahu ilman wa hirsan, wa zadana Allah ilman wa hirsan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kajian yang disolehkan ke depan, dan acara sudah selesai. Untuk saat ini kita akan lanjutkan untuk seksi berikutnya, yaitu makan malam. Kemudian untuk besok, sebagaimana jadwal yang tertera, kajian untuk pagi hari tidak ada sarapan. Maksudnya panitia tidak menyediakan sarapan, jadi sarapannya di rumah masing-masing. Udah insya Allah nanti siangnya ada makan siang. Demikian yang bisa kami sampaikan, dan kami mewakili dari Tamir Masjid apabila dalam menyampaikan sesuatu hal atau menerima kedatangan sama sekalian ada hal-hal yang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf. Dan perlu diketahui bahwasanya masjid ini masih dalam tahap finishing. Jadi kalau ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.